Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, ma zilna fi hadith Abdullah ibn Hunain wa huwa maula ibn Abbas tabi'i. Baik, berarti di sini kita mendapatkan riwayat yang unik. Unik di mananya? Sahabat mendapatkan hadis melalui tabi'in dari sahabat. Sahabat mendapatkan hadis dari tabi'in dari sahabat. Karena Ibn Abbas menyuruh Abdullah bin Hunain untuk menyampaikan atau bertanya kepada Naam Abu Ayyub, sahabat yang mulia yang menyaksikan Rasulullah SAW mandi ketika ihram. Maka ketika beliau balik menyampaikan. Maka bagaimana riwayatnya, sanadnya? Dari sahabat Ibn Abbas, dari Abdullah Ibn Hunain, dari Abu Ayyub. Sahabat, tabi'in, sahabat lagi. Ini keunikan riwayat ini, barakallahu fikum. Tapi ada keunikan yang kedua, pertanyaan Abdullah Ibn Hunain kepada Abu Ayyub. Mada? Undur ilal hadith, lihat hadithnya. Ketika datang Abdullah bin Hunain mendapati Abu Ayyub Al-Ansari dalam keadaan sedang mandi. Kemudian berkata dengan salam, dijawab man hadha. Setelah dijawab man hadha, dijawab ana Abdullah bin Hunain. Bolehkah seseorang kalau ditanya oleh tuan rumah, siapa? Terus menjawab ana. Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh. Kecuali kalau setelah menjawab ana, sebutkan namanya. Ana Muhammad. Tetapi kalau ketok pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Man? Assalamualaikum salam. Man? Siapa? Ana. La yajuz. Kama fil hadis sahih. Tidak boleh menjawab saya. Sebut namanya. Tetapi di sini menjawab ana. Kok boleh? Karena diiringi dengan Abdullah ibn Hunain, dengan namanya ana Abdullah ibn Hunain. Tetapi yang unik maksud saya adalah ketika dia berkata arsalani ilaika ibn Abbas yas'aluka kaifa kana Rasulullah sallam yaghsilu ra'sahu, bagaimana cara Rasulullah sallam menyiram atau mencuci kepalanya. Bukankah yang diperdebatkan oleh Miswar dan Ibnu Abbas adalah apakah boleh seorang yang ihram mencuci kepalanya? Itu pertanyaan yang dipermasalahkan. Tapi Abdullah bin Hunain ketika tanya kepada Abu Ayyub, bukan tanya bolehkah mencuci kepalanya, tapi pertanyaannya bagaimana Rasulullah SAW mencuci kepalanya. Unik kan? Padahal yang permasalahan bukan itunya. Seakan-akan Abdullah ibn Hunain sudah tahu Rasulullah SAW mencuci kepalanya, tinggal caranya bagaimana. Kaifa kana Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW mencuci kepalanya. Perhatikan barakallahu fikum, di sini ada sir, ada rahasia yang perlu dijelaskan. Bahwasanya Abdullah bin Hunain awalnya ketika disuruh oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, tanyakan, Allah tanyakan tentang apakah Rasulullah SAW mencuci kepalanya, mandikan atau membasuh kepalanya. Tetapi Abdullah bin Hunain ketika datang melihat Abu Ayyub dalam keadaan ihram sedang mandi, maka beliau tidak lagi bertanya tentang bolehkah. Jelas boleh. Sudah tidak lagi bertanya bolehkah, sudah jelas boleh karena beliau dalam keadaan sedang ihram dan sedang mandi. Maka yang ditanyakan bagaimana, dan inilah kecerdasan fikihnya Abdullah ibn Hunain radhiyallahu taala anhu. Tambahkan pada faedah kalian. Tapi ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadithi fawaid jammah, Minha jawaz ghuslil muhrim ra'sahu wa yastawi fihi an yakuna tarafuhan wa tanadzufan aw tabarrudan aw an janabatin. Aina wasalat daur? Sampai mana giliran tadi? Yang tidak bisa menjawab. Dari mulai mana? Terjemahkan. Tinggal baca kan? Sudah kalian kerjakan soal anunya, PR-nya. Oh, iya. Tinggal kalian baca. Irfa saut. Anda enggak dengar. Taib labas ma'fun ankum. Kita terjemahkan saja, kalian koreksi, cocokkan. Jawazu ghuslil muhrim ra'sahu, bolehnya seorang muhrim membasuh kepalanya. Wa yastawi fihi an yakuna tarafuhan aw tanadhufan aw tabarrudan aw an janabah. Sama saja hukumnya, maksudnya sama-sama boleh. Apakah mandinya karena tarafuhan, karena ingin bersih-bersih, ingin apa namanya, tarafuh itu kebalikannya khumul, baik, supaya rapi, bersih. Autanadzufan, atau karena ingin bersih. Ataupun karena tabarrud, ingin dingin, segar, ingin menyegarkan diri. Ataupun karena janabah. Semuanya boleh. Sawa'un bisawa. Fahadha barakallahu fikum raddan ala ba'dil fuqaha. Ini sebagai bantahan atas sebagian fuqaha yang berpendapat kalau karena janabah boleh, tetapi kalau tarafuhan tidak boleh. Karena menurut mereka, karena yang namanya seorang yang ihram dianjurkan untuk asy'atha akbara dan sebagainya, sehingga jangan berapi-rapi, justru disuruhnya adalah agar engkau demikian-demikian keadaannya. Ada pula yang menyatakan dengan kalimat-kalimat lain atau semana dengan itu. Ada juga yang ihtiyatan, kehati-hatian agar jangan sampai ada rambut yang rontok. Ala kulli hal, ternyata Abu Ayyub sudah menjawab dengan tegas. Rasulullah SAW mandi dan bahkan menggosok kepalanya. Barakallahu fikum. Tentunya kalau engkau ingin kehati-hatian, kehati-hatian ketika menggosoknya, jangan terlalu keras khawatir ada yang rontok. Barakallahu fikum. Adapun yang tidak sengaja, ma'fuun anhu, termaafkan. Yang kedua, istafada min hadzal haditsi jawaz imraril yad ala sya'ril ra'si bil ghusli id lam yantif sya'ran wa yusqituhu. Bolehnya menggosokkan tangan ke kepala atau ke rambut kepala. Boleh menggosokkan tangan ke rambut kepala ketika mandi dalam keadaan ihram. Id lam yantif sya'ran wa yusqituhu. Syaratnya kalau tidak mencabut rambut atau merontokkannya. Kalimat mencabut rambut atau merontokkannya adalah kalimat yang menunjukkan kesengajaan. Baik. Sebab kalau ketidaksengajaan, lafadznya berbeda lagi. Bukan yantif, bukan yusqit. Kalau yusqit itu menjatuhkan dengan sengaja. Yang ketiga, fil hadis dalilun ala jawazil munadharah fi masailil ijtihad wal ikhtilaf fiha. Di dalam hadis ada dalil bolehnya berdiskusi. Munadharah, berdiskusi. Kalau jidal, berdebat. Berdiskusi boleh, berdebat jangan. Jawazul munadharah wa adamil jawaz madza? Nah, mujadalah. Fi masail al-ijtihad wal ikhtilaf fiha. Kapan bolehnya berdiskusi, berbeda pendapat, mencari mana yang lebih rajih dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Wal ikhtilaf fiha, dan bolehnya berbeda pendapat saat itu sampai ada yang rajih. Tetapi syarat utamanya rujuk ila man yadhunnu indahu al-ilmu biha, harus kembali merujuk kepada ilmu atau kepada orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana Ibn Abbas dengan Al-Miswar Ibn Makhramah, mereka merujuknya kepada Abu Ayyub karena mereka tahu Abu Ayyub pernah bersama Nabi dan tahu masalah tersebut. Maka ditanyakan kepadanya, kepada Abu Ayyub, karena indahu ilmun. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian bertikai, berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan Sunnah, merujuk kepada ilmu. Yang keempat, rabi'ah, istafadna min hadzal hadisi qabulu khabaril wahid fil masail ad-diniyah. Diterimanya berita satu orang dalam masalah-masalah agama. Karena mereka langsung tunduk hanya berita dari Abu Ayyub sendiri. Itu menunjukkan bahwa dalil walaupun dari satu orang, walaupun dari satu sahabat, makbul, diterima sebagai hujjah. Tidak seperti pendapatnya Mu'tazilah yang menyatakan bahwa ahad, hadis-hadis yang ahad tidak bisa diterima sebagai hujjah, apalagi dalam akidah, kata mereka. Fahadha dalalun mubin. Wa annal amal bihi sa'igun syai'un inda sahabah. Dan bahwasanya mengamalkan hadis ahad, khabarul wahid, itu diamalkan para sahabat sa'ir secara umum, wa syai' dan menyebar di kalangan para sahabat, bila niza', tanpa ada perdebatan, tanpa ada perbedaan pendapat, bahwa mereka semuanya mengerjakan dalil-dalil ahad. Perlu diketahui bahwa khabarul wahid bukan hanya bermakna khabar satu. Bukan hanya khabar satu. Khabar dua pun masih ahad. Khabar tiga masih ahad. Malam yablughut tawatur, selama belum mencapai mutawatir, dikatakan ahad. Pendapat yang menyimpang, pendapat yang Mu'tazilah menyatakan, selama hadis itu belum mutawatir, tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah, kata mereka. Selama hadis itu tidak mutawatir, maka tidak bisa jadi hujjah khususnya dalam akidah. Maka kita bantah mereka dengan apa yang sedang kita baca. Radadna alaihim bimadha biqissati Ibn Abbas wa man Al-Miswar Ibn Makhramah annahuma qabila, keduanya menerima khabaril wahid min Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Satu saja diterima, apalagi dua riwayat atau dua sahabat, apalagi tiga sahabat. Baik, walaupun belum mutawatir, tetapi itu sudah sebagai hujjah. Al-Khamisah, istafadna min hadzal hadis ar-ruju' ila an-nusus asy-syar'iyyah inda al-ikhtilaf, wajibnya merujuk kepada dalil-dalil syar'i ketika berbeda pendapat. Merujuk kepada dalil-dalil syar'i ketika berbeda pendapat. Wa tarkil ijtihadi wal qiyas indaha, dan tidak boleh ada ijtihad, ada qiyas kalau sudah ada hujjah, sudah ada dalil. Tapi saya beristihad sekarang sudah tidak perlu lagi istihad. Nabi sudah menyatakan boleh. Abu Ayyub sudah menyaksikan boleh. Maka tidak boleh lagi ada kalimat, tapi menurut pendapat saya tidak bisa. Baik. Maka apa faedah yang kelima? Merujuk pada kitab wa sunnah, merujuk pada dalil-dalil syar'i, dan kalau sudah ada dalil-dalil syar'i, tidak perlu lagi ada ijtihad apapun, enggak perlu lagi ada pendapat apapun, enggak perlu lagi pakai kias-kias, apalagi kias-kias akli. Kias-kias akli itu adalah analogi. Tahu analogi? Perumpamaan, bukankah ini begini, makanya juga begitu. Bukankah itu begini, makanya juga begitu. Ini sudah ada dalil. Maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Ini kita dapatkan dari hadis ini. Bagaimana Ibnu Abbas, padahal beliau adalah habrul ummah, tintanya umat, orang yang didoakan dengan faqih dan tafsir. Demikian pula Al-Makhramah, Al-Miswar Ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhuma. Tetapi ketika ada ucapan dari Abu Ayyub, aku melihat Rasulullah SAW mandi seperti ini, cukup. Mereka sudah tidak lagi ada pendapat apapun atau kias apapun. Yang keenam, jawazus salam alal mutatahhir fi wudu'in aw ghuslin wa muhadatsatuhu 'inda al-hajah. Bolehnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang bersuci. Apakah bersuci itu mandi atau bersuci itu wudu? Ada beberapa orang yang berwudu tidak mau ngomong sama sekali. Ditanya juga diam saja. Seakan-akan wudu ini satu ibadah yang tidak boleh diganggu dengan pembicaraan. Tidak, berbeda. Kalau salat, na'am. Seorang yang salat tidak boleh ada kalamin nas. Enggak boleh ada ucapan manusia. Tetapi kalau wudu tidak demikian. Dibuktikan di sini bahwa mereka berbicara dalam keadaan Abu Ayyub sedang bersuci. Hanya saja catatannya, beberapa ulama menyatakan kalau itu di kamar mandi, di sana ada tempat buang air besar dan buang air kecil di sana, maka tidak diucapkan salam. Karena yang di dalam tidak bisa menjawab salam. Walaupun sesungguhnya makruh, tapi para ulama menyatakan tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat dikir atau lafaz Allah, waalaikumsalam warahmatullah. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Sehingga kalau itu hanya mandi, apakah mandi di sungai misalnya atau mandi di tempat mandi khusus, hanya mandi, kemudian ada yang bertanya, ada yang salam, dijawab. Maaf, ada anduk saya tinggal di dalam. Jangan diam saja, khusyuk. Sholat gak sekhusyuk itu, mandi kok khusyuk banget. Baik, tidak mesti seperti itu. Jawab aja, kalau ada lemparkan keluar. Nih, ya kamu, selesai. Oh, boleh Ustaz? Boleh. Bahkan kalau saja pakai kain, boleh turunkan kainnya. Anduk yang mana? Yang merah, enggak ada. Ala kulli hal, tetapi barakallahu fikum khususnya indal hajah. Khususnya indal hajah, kalau enggak ada hajat ngapain? Ngobrol di kamar mandi akhirnya jadi lama. Kembali kepada kita. Jawaz salam alal mutatahhir fil wudu au ghusl wa muhadatsatuhu, boleh juga berbicara indal hajah. Indal hajah. Kalau ada hajat. Yang ketujuh, istihbabu tasattur waqtal ghusli. Dianjurkan untuk bertasattur, menutup diri ketika mandi. Fa in khafa man yanzur ilaihi wajab. Lihat kalimatnya. Istihbab. Berarti menutup diri ketika mandi cuma sunnah saja. Tinggalkan enggak apa-apa. Waduh. Ini bahaya ini. Barakallahu fiikum. masih ada kelanjutan kalimatnya dari beliau rahimahullah. Fa in khafa man yanzur ilaihi wajib. Kalau dikhawatirkan akan ada yang melihat auratnya, wajib ditutup. Wajib ditutup. Kalau kalian di sini jelas enggak mungkin bisa tanpa ditutup. Karena khawatir akan terlihat aurat. Tetapi ceritanya di padang pasir misalnya, yang tidak ada orang di sana kecuali kamu, bagaimana? Perlu ditutup apa enggak perlu ditutup? Yustahab, dianjurkan untuk ditutup dengan kain saja misalnya. Karena enggak ada kamar mandi di sini, ya tutup sajalah. Pakai apa? Kain atau apa? Barakallahu fikum. Kalau dalam safar Rasulullah SAW memiliki budak yang memegang anazah, juga memiliki maula yang memegang kainnya, mereka tancapkan, kemudian mereka ikatkan kainnya, ditunggu. Barangkali ada orang yang lewat atau ada orang yang begini, dijaga. Taib. Kembali kepada kitab. Yang kedelapan, jawazul isti'anah fit taharati bil ghair. Bolehnya meminta bantuan orang lain dalam bersuci. Masya Allah, antum di hadal ma'ahad tatawadda'un bil hanafiyah. Sahlun yasir, sangat mudah sekali bagi kalian, tinggal buka kerannya, nyala. Tapi jangan besar-besar. Taqtasid bil ma' walau janiban nahri. Iritlah air walaupun di samping sungai. Tetapi yang dibicarakan bagaimana kalau di tempat lain yang enggak ada Hanafiya dan kamu memiliki air sedikit. Minta bantuan orang lain, tuangkan sedikit-sedikit ke tangan saya. Ya. Stop. Ya, tuangkan lagi. Yajuz? Naam yajuz. Mad dalil? Apa dalil? Hadis Abi Ayyub atau hadis Ibn Abbas wa Makhramah radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang ke-9. Soal Ibn Abbas, Abu Ayyub, yufidu anna indahu ilman naqliyan inda ghuslil muhrim. Wa anna Abu Ayyub ya'rifu dhalik. Faqad sa'alahu an kayfiyatil ghusli la an aslihi. Pertanyaan Ibn Abbas kepada Abu Ayyub melalui perantara Abdullah Ibn Hunain memberikan faedah bahwa di sisinya ada ilmu dari nukilan dari Nabi tentang mandinya seorang muhrim. Wa anna Abu Ayyub ya'rifu dhalik, karena Abu Ayyub tahu itu. Maka yang dia tanyakan adalah bagaimana, kayak apa cara mandinya, bukan tentang bolehkah mandi, bukan tentang aslinya. Kalau ada yang cetakan berbeda, sabar saja, karena ini akan diralat oleh beliau dalam footnote-nya. Baik, perhatikan kalimat ini. Pertanyaan Ibn Abbas seakan-akan membuktikan atau memberikan faedah kalau Ibn Abbas sudah tahu. Sehingga tanyanya bukan bolehkah mandi, tanya bagaimana mandinya Rasulullah SAW. Karena Ibn Abbas tahu Rasulullah SAW mandi. Itu kata beliau. Tetapi di footnote-nya, laisa fil hadithi ma yadullu ala anna Ibn Abbas amara Abdullah bin Hunain an yas'ala Abu Ayyub an kaifiyah. Sesungguhnya dalam hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Ibn Abbas menyuruh Abdullah bin Hunain bertanya tentang bagaimana cara mandi. Enggak ada yang menunjukkan itu. Sehingga sesuai dengan aslinya, dengan zahir hadisnya, Ibn Abbas menyuruh Abdullah bin Hunain untuk bertanya apakah boleh mandi dengan membasahi kepala bagi orang muhrim. Hanya saja Abdullah bin Hunain ketika melihat Abu Ayyub yang sedang ihram mandi, cukup bagi dia. Itu dalil bahwa beliau membolehkan. Maka yang ditanyakan tambahan faedah, bagaimana mandinya Rasulullah SAW ketika ihram. Baik, kemudian dijelaskan dengan menyiramkan ke kepalanya dan menggosok-gosok kepalanya ila akhirih. Yang ke-10. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa yutahabbul ghuslu lil ihrami, dianjurkan untuk mandi untuk ihram. Saya ulangi, dianjurkan mandi untuk ihram. Kalimat untuk ihram itu kamu kasih kotak atau sabiloh lil ihram. Berbeda ini dengan apa yang sedang kita bahas. Mengapa berbeda? Karena yang sedang kita bahas adalah orang yang ihram mandi boleh enggak. Itu yang dibahas. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah mandi ketika akan ihram. Kata beliau, dianjurkan untuk mandi ketika akan ihram. Walau kanat al-muhrimah nufasa, walaupun orang yang ihram atau yang akan ihram ini nifas. Nifas itu tidak suci. Atau haid, wanita yang haid juga tidak suci. Apakah perlu mandi? Tetap mandi ketika akan ihram. Wa in ihtajal muhrim ila tanzif wa taqlim, kalau orang yang ihram tadi mau membersihkan dirinya atau menggunting kukunya, taqlimil adhafir wa nadfil ibti, atau mencabut bulu ketiaknya, wa halqil anah, atau mencukur rambut kemaluannya, wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya, silakan. Fa'ala dzalik. Baik. Kalau saja tadi enggak dikasih tabilo oleh kalian, kalian akan bingung. Masa orang ihram boleh mencabut bulu ketiak, boleh mencukur bulu kemaluan, boleh menggunting kuku? Bagaimana ini? Ini barakallahu fikum ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang sunnahnya ketika akan ihram. Apakah harus mandi? Tidak harus. Tetapi dianjurkan untuk mandi. Apakah harus mencukur bulu kemaluannya, harus mencabut bulu ketiaknya, harus menggunting kukunya? Tidak harus. Tetapi kalau engkau mau melakukannya untuk bersih-bersih diri sebelum ihram, karena ketika ihram sudah tidak boleh lagi, karena setelah ihram sudah tidak boleh lagi, maka silahkan ketika akan ihram. Ini barakallahu fikum sebagai sandaran ilmu. Jangan dikira kalau itu satu keharusan, bukan, dianjurkan. Kalau mau bersih-bersih diri sebelum ihram, bagus. Kalau mau mencukur dulu, mencukur buruk maluannya, mencabut bulu ketiaknya, atau menggunting kukunya, silahkan. Jangan sampai nanti ketika ihram kamu terganggu dengan kuku yang panjang, akhirnya lupa menggunting kukunya atau membuang kukunya dengan tangan dan lain-lain. Barakallahu fikum. Wa hadza laysa min khasa'isil ihram. Ketahuilah bahwa itu bukan kekhususan ihram. Cuma kebanyakan kaum muslimin melakukannya hanya karena mereka ingin ketika ihram benar-benar sudah bersih, tidak ada kotoran di kukunya, enggak ada kotoran di kemaluannya, enggak ada kotoran di, kan sudah dicukur semuanya. Walakinnahu mashru'un bihasbil hajah. Dia disyariatkan min sunanil fitrah. Tetapi bihasbil hajah, sesuai dengan hajatnya. Wa hakadha yusra' lil jum'ati wal 'id. Demikian pula disunahkannya ketika Jumat dan hari raya. Ala hadzal wajh. Dengan sisi yang sama, yaitu hendaklah membersihkan dirinya dari segala macam yang kemungkinan di sana berkumpulnya kotoran-kotoran. Qultu wal ghuslu alladhi tujadil fiha Ibn Abbas wal miswar laysal ghusli min ajli al-ihram. Saya katakan bahwa mandi yang diperdebatkan oleh Ibn Abbas dan miswar bukan mandi untuk ihram. Innama huwal ghuslu asna'al ihram. Tetapi justru yang dimaksud adalah mandi ketika ihram. Wa huwa alladhi fa'alahu Abu Ayyub. Itulah yang dilakukan oleh Abu Ayyub. Barakallahu fikum. La tanam, jangan ngantuk. La tan'as wa la tanam. Al-hadith, idza ja'akumun naum fa'akrimuh. Rahuman. Idza ja'akum an-nu'as fa'akrimu. Kalau datang kantuk, hormatilah dia. Tanya Arif Rahman. Hah? Rahum Muslim? Muslimun minal muslimin. Hadis dhaif ya akhi. Hadis yang ada asalnya. Enam. Bukan rawahu Muslim, tapi rawahu seorang Muslim. Naam, kantuk ketika perang, ngantuk ketika perang itu amanatan minallah. Yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika Allah turunkan rasa kantuk pada kalian sebagai amanatan minhu, itu dalam perang. Tetapi kalau dalam belajar, itu dari syaitan. Ta'awud, berwudu agar syaitan itu pergi. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar.